Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, kita alhamdulillah bisa kembali berjumpa. Saya Hilbram Dunar, sama-sama kita di rangkaian program Ramadan di Metro TV yang merupakan rahmat semesta alam, tentunya di Tafsir Al-Misbah. Dan seperti biasa di Tafsir Al-Misbah sudah bersama Pak Quraisy Syihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya ingin menyapa untuk ibu-ibu yang sudah hadir di sini dari Majelis Taklim Mahdiyah dan Majelis Taklim Madinah. Assalamualaikum Ibu. Juga bintang tamu juga Mbak Elma Tiana, Mbak Wulan Guritno. Assalamualaikum, terima kasih hadirannya. Nanti punya kesempatan juga untuk bertanya. Di kesempatan kali ini akan kami mulai masih membahas mengenai surat Hud dari ayat 116 sampai selesai. Silakan. Iya, ayat-ayat yang lalu itu, episode sebelum ini, memberi pesan-pesan kepada Nabi. Pesan utamanya, beragamalah secara moderat. Hidup moderat. Yang paling bagus itu moderasi. Terlalu kaya juga enggak enak. Terlalu miskin juga enggak enak, ya kan? Misalnya itu ya. Kita lanjutkan ayat kita. Ada pesannya yang kedua bahwa lakukan kebaikan kalau sebelumnya melakukan keburukan. Mudah-mudahan kebaikan itu menghapus keburukan. Lalu bersabarlah, tabahlah dalam hidup ini. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik. Sebelum ayat-ayat ini, Allah sudah menceritakan kisah para nabi yang umatnya membangkang para nabinya sehingga Allah menjatuhkan siksa kepada mereka. Ada gempa, ada macam-macam, angin ribut, ada ini. Nah, baru di sini dikatakan, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard. Sungguh, maksudnya sungguh sangat disayangkan bahwa generasi terdahulu itu tidak ada yang mengikuti jalan lurus, tidak ada yang berusaha melakukan hal-hal yang bisa melanggengkan kebaikannya. Ulu baqiyah itu artinya melakukan kegiatan yang langgeng kebaikannya. Saya mau beri contoh. Kalau kita melakukan suatu amalan yang khusus, tidak kita perhatikan untuk Allah atau bukan, itu langgeng atau tidak? Bisa langgeng di dunia, iya kan? Di akhirat sudah hilang. Orang-orang yang dinamai ulu baqiyah ini, orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang amal-amalnya itu langgeng sampai hari kiamat, dia temukan ganjarannya di sana. Ada orang berbuat baik tapi tidak ikhlas, dia dapat ganjaran atau tidak? Di dunia dia dapat, tetapi tidak langgeng sampai ke akhirat. Kita itu ingin nama kita baik di dunia dan di akhirat. Nah, maka kembali kepada ayat kita ini, Allah berfirman, sungguh sangat disayangkan bahwa generasi-generasi yang lalu itu tidak ada atau sedikit sekali yang melakukan kegiatan-kegiatan yang manfaatnya bersinambung sampai hari kemudian. Mereka itu sungguh sangat disayangkan tidak menghalangi terjadinya kerusakan di permukaan bumi ini. Saya pernah katakan kerusakan di bumi itu macam-macam. Betul? Menebang pohon, kerusakan di bumi. Merusak jalan, kerusakan di bumi. Memfitnah, kerusakan di bumi. Memecah belah antara umat, kerusakan di bumi. Menarik, ayat ini berkata, biasanya kita dengar itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ayat ini berkata, menghalangi melakukan pengerusakan di bumi, dia tidak katakan dan menganjurkan melakukan perbaikan di bumi. Yang dia tekankan, menghalangi melakukan. Nah, kenapa begitu? Orang yang, atau begini, yang mana lebih diutamakan, menghalangi kerusakan atau menganjurkan kebaikan? Yang mana lebih baik? Oke. Yang mana lebih baik? Anda tidak bohong atau Anda sedekah? Tidak bohong. Jadi kita harus mendahulukan mencegah yang buruk. Yang mana, saya sering kasih contoh, yang mana lebih baik, mandi tidak pakai parfum atau pakai parfum tidak mandi? Ya kan? Nah, di sini mereka itu tidak ada yang mencegah kepada kemungkaran. Karena kalau sudah yang buruk dicegah, dunia ini pada dasarnya sudah baik. Yang merusak itu setan kita. Sungguh sangat disayangkan dan generasi-generasi terdahulu itu tidak ada di antara mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sehingga langgeng. Mereka itu tidak melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan di permukaan bumi ini. Tapi terus ayat ini, illa qalilan, memang ada sedikit saja di antara mereka yang melakukan itu. Illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit, tetapi ada sedikit di antara mereka dan mereka itulah yang kami selamatkan. Sedang orang-orang yang berlaku zalim itu lebih mementingkan kemewahan duniawi sehingga mereka tenggelam dalam kemewahan duniawi, tidak ingat akhirat, pokoknya mau bermegah-megah saja. Wa kanu mujrimin, mereka itu adalah orang-orang yang amat durhaka, pendurhaka. Itu kegiatan orang-orang dulu. Itu yang dicatat di sini. Kita lanjutkan nanti bagaimana terhadap kita. Kita break dulu sebentar, terutama nanti akan dibahas mengenai mencegah ternyata lebih baik daripada memperbaiki, karena pada dasarnya dunia ini sudah baik. Kami akan segera kembali, Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Perbedaan ada yang bisa ditoleransi, ada perbedaan yang mengantar kepada perselisihan. Al-Misbah, dan kami lanjutkan lagi masih mengenai surat Hud, tadi dimulai dari ayat 116. Silakan Pak Quraish. Baik, jadi ada atau sebagian besar dari generasi-generasi terdahulu itu lebih mementingkan kemewahan duniawi, tenggelam dalam foya-foya dan lain-lain sebagainya, dan mereka itu adalah para pendurhaka. Kita ingin garis bawahi, Allah mempunyai sunnah. Sunnah itu maksudnya kebiasaan Tuhan menghadapi umat manusia. Kebiasaan itu antara lain, kehancuran suatu masyarakat disebabkan karena umumnya pada masyarakat itu, orang-orangnya itu tenggelam dalam foya-foya. Ada ayat di suratul Isra, wa idza aradna an nuhlika qarya amarna mutrafiha fafasaku fiha. Kalau kami hendak menghancurkan suatu masyarakat, kami perintahkan kepada orang-orang yang kaya agar berbuat baik, tetapi mereka enggan kecuali berbuat keburukan. Ada juga yang baca ayat ini, amarna mutrafiha. Kalau amarna, kami perintahkan. Kalau amarna itu artinya kami jadikan emir-emir. Nah, apa itu emir? Penguasa-penguasa. Kami jadikan orang-orang yang berfoya-foya itu menjadi penguasa-penguasa negeri. Dikisahkan supaya umat Nabi Muhammad ingat, jangan sampai kamu juga dihancurkan oleh Allah. Baru dikatakan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin. Allah sama sekali tidak pernah menghancurkan suatu negeri atau masyarakatnya, tidak menghancurkan suatu negeri karena Allah berlaku aniaya terhadap mereka. Sedikit pun Allah tidak berlaku aniaya. Orang, saya sering berkata, yang berlaku aniaya itu bisa jadi takut, dia bohong. Bisa jadi butuh, dia aniaya. Bisa jadi butuh, tidak punya, dia berlakuannya. Allah tidak butuh, semua miliknya. Jadi kenapa dia mau aniaya? Allah sedikit pun tidak menganiaya mereka. Nah, baru Allah tidak menganiaya mereka itu kecuali karena mereka zalim. Nah, Allah tidak akan menjatuhkan siksa itu kalau mereka melakukan islah, melakukan perbaikan. Nah, itu ada rumus lagi. Suatu masyarakat yang tidak beriman, tidak beriman, tetapi melakukan perbaikan dalam masyarakatnya, adil, itu langgeng. Ini yang kita lihat sekarang. Allah mementingkan makhluknya ketimbang dirinya. Jadi dia mau musyrik, silahkan deh. Tapi jadi kalau dia berbuat keadilan dalam masyarakat, dia berbagi dengan masyarakat, dia berikan kelanggengan. Tetapi yang percaya pada Allah muslim, ya, tetapi tidak melakukan keadilan, tunggulah masanya. Gitu. Ya ini ayat kita ya begitu. Ya. Menarik, muslihun, melakukan perbaikan. Ada yang dinamai baik, ada yang dinamai lebih baik, ya kan? Oke. Kursi ini baik, kursi ini baik. Kursi yang baik, kakinya empat, ya. Ada tempat duduknya. Kalau mau lebih baik, bagaimana? Tempat duduknya dikasih busa, tempat duduknya dikasih tangan, ya kan? Lebih baik itu ya. Nah, dunia sudah baik. Jangan rusak. Anda disuruh melakukan yang lebih baik. Beri nilai tambah. Mobil kan begitu. Ya. Yang penting kan bisa jalan. Hmm. Ya. Tapi diberi nilai tambah. Nah, itu namanya musleh. Harus dijaga supaya dia tetap baik. Tetap baik, alhamdulillah. Tetapi dituntut dari Anda untuk melakukan yang lebih baik. Manusia, antar manusia itu tidak boleh ada cekcok. Kalau cekcok bagaimana? Kita lakukan islah. Kita hubungkan lagi dia sehingga dia kembali bersahabat. Itu yang dimaksud di sini. Baik, kita lihat. Walau syaa rabbuka laja'alan naasa ummatan wahidah. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahimar rabbuk. Kalau Tuhan mengendaki, semua manusia akan dijadikan satu agama. Tapi Tuhan tidak mau kita satu agama. Tuhan tidak mau kita semua sama. Kalau semua orang suka yang putih, siapa lagi yang dapat kita? Iya kan? Untung ada yang suka yang hitam. Misalnya begitu. Kalau semua orang kaya, siapa lagi yang mau angkatkan tas saya? Kalau semua orang sehat, apalagi artinya kesehatan kalau kita tidak lihat orang sakit. Lau syaa rabbuka laja'alan naasa ummatan wahidah. Kita ini harus beda-beda. Wala yazaluna mukhtalifin. Mereka akan terus-menerus berbeda-beda. Akan terus-menerus berbeda-beda. Nah, perbedaan ada yang bisa ditoleransi. Ada perbedaan yang mengantar kepada perselisihan. Itu sikap Anda yang menentukan. Saya beri contoh. Kita diundang ke pesta perkawinan. Disuguhkan minuman. Ada teh, ada kopi, ada air jeruk. Beda-beda ya? Ya. Bagus, beda-beda. Ibu ambil teh. Ibu ambil kopi. Beda. Berselisih enggak? Berbeda, tapi tidak berselisih. Kenapa tidak berselisih? Karena ibu tidak paksa dia, kamu salah tuh ngambil teh, mesti ngambil kopi. Kan begitu. Nah, kita bisa hidup di dalam perbedaan, walaupun kita berbeda, tetapi kita tidak berselisih. Ada orang yang kecil-kecil berselisih sama itu tadi, oh salah kamu. Nah, dalam rincian agama Tuhan tidak bertanya 5 tambah 5 berapa. Jawabannya cuma satu, 10. Tuhan bertanya 10 berapa tambah berapa. 4 tambah 6, 3 tambah 7, 5 tambah 5, 2 tambah, beda-beda ya. Tetapi tujuan kita satu. Silahkan dong berbeda-beda. Nah, itu sebabnya dikatakan mereka terus akan melakukan perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan yang mengantar kepada cekcok ini tadi, kecuali yang diberi rahmat oleh Tuhan. Yang diberi rahmat oleh Tuhan itu yang memiliki toleransi yang tinggi, yang melihat ini juga jalannya, banyak jalan menuju ke Roma, ya. Nah, oke, okay. Baiklah saya kira itu. Ya, kita break dulu sebentar. Ada banyak jalan menuju ke Roma, ada banyak cara yang diciptakan dan perbedaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi memiliki satu tujuan pada kebaikan. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Tafsir Al-Misbah. Bukan ras itu, kalau kamu mendekat pada dia, bisa terbakar baju kamu atau paling tidak aromanya. Sama Pak Quraish Shihab, juga ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Mahdiyah dan Majelis Ta'lim Madinah, Elmatiana dan Wulan Guritno, bintang tamu kita. Kami teruskan lagi Tafsir Al-Misbah, ya, tentunya rangkaian program Ramadan di Metro TV Rahmat Semesta Alam. Sebelum saya berikan kesempatan kepada seorang penanya yang sudah kami rekam sebelumnya, saya persilakan kembali Pak Quraish untuk menyampaikan lagi kelanjutan ayatnya. Baik, kita lihat kelanjutan ayatnya itu. Jadi dikatakan kalau Tuhan menghendaki kamu dijadikan satu, Dia tidak jadikan kepala kita beda-beda, Dia tidak jadikan pikiran kita berbeda-beda. Dia jadikan kita seperti malaikat. Ya kan? Tapi kita manusia. Rambut sama hitam tapi pikirannya berbeda-beda. Ya kan? Nah, itu Tuhan ciptakan begitu kita. Nah, tidak akan berselisih yang berbeda dan berselisih kecuali yang dirahmati Allah. Walidzalika khalaqahum, antara lain tafsirnya, dan untuk memperoleh rahmat itulah Allah menciptakan manusia. Jadi untuk berbeda tapi tidak berselisih, antara lain Anda dapat rahmat, dan untuk itulah Allah menciptakan manusia supaya dapat rahmat. Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, dan telah menjadi ketetapan Tuhanmu bahwa Dia pasti akan memenuhi neraka jahannam orang-orang yang durhaka dari jin dan manusia semuanya. Semua yang durhaka itu sudah menjadi ketetapannya bahwa akan masuk. Baru dia tutup surah kita ini, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbita bihi fuadak. Semua itu yang lalu, kisah-kisah yang lalu itu kami ceritakan kepadamu untuk menguatkan hatimu. Dan waja'aka fi hadhihi al-haq wa mau'izah wa dzikra lil mu'minin. Telah datang kepada kamu dalam Al-Qur'an ini atau dalam surah ini kebenaran, tuntunan dan peringatan untuk orang-orang mukmin. Wa qul lil ladzina la yu'minun, sampaikanlah kepada orang-orang yang tidak percaya, ya'malu ala makanatikum inna 'amilun. Silakan kalian lakukan apa yang kalian ingin lakukan sesuai kemampuan kalian. Silakan. Kami pun akan melakukan apa yang kami lakukan. Dan nantikanlah sikap Tuhan terhadap kamu. Kalau kamu durhaka, ada sikap Tuhan nanti datang. Kami juga akan menantikan. Kami optimis akan mendapat bantuan Allah. Kalau sekarang belum, akan datang. Baru walillahi, Allah Maha mengetahui ghaib di langit dan di bumi. Kepadanya lah kembali segala sesuatu. Karena itu sembahlah Allah dan bertawakkallah kepadanya. Tuhanmu tidak lalai, tidak lupa, tidak tahu apa yang kamu kerjakan. Awal surah ini memerintahkan beribadah. Penutupnya juga memerintahkan beribadah. Itu inti kehadiran kita di permukaan bumi ini, adalah beribadah kepada Allah dalam pengertian ibadah yang luas. Saya kira inti kehadiran kita beribadah kepada Allah dalam pengertian yang seluas-luasnya. Baik, sekarang saya akan berikan kesempatan penanya kepada Pak Quraisy, tapi yang pertama penanya lewat sebuah tayangan yang sudah kami rekam sebelumnya. Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum Bapak Quraisy Shihab. Ada pepatah yang mengatakan kalau kita berteman dengan tukang ikan pasti kita terkena amisnya, dan kalau kita berteman dengan tukang parfum pasti kita akan terkena wanginya. Dan bagaimana bila kita berada di lingkungan yang buruk tapi kita sebenarnya baik dan tidak melakukan keburukan itu, apa kita ikut berdosa juga? Mohon penjelasannya Bapak Quraisy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda Nabi lebih bagus dari pepatah itu. Beliau berkata, perumpamaan teman yang baik dan yang buruk adalah seperti penjual parfum dan tukang las. Tukang las itu kalau kamu mendekat pada dia, kamu mendapat aroma yang buruk, kamu bisa terbakar baju kamu atau paling tidak aromanya buruk. Jadi bukan cuma amis. Kalau amis sebentar hilang, bisa terbakar, tangan Anda bisa terbakar. Nah, kalau dengan teman yang baik, kamu bisa dapat parfumnya atau paling tidak aromanya kamu dapatkan. Nah, jadi ini pesan Nabi, pandai-pandailah memilih teman, pandai-pandailah memilih lingkungan. Nah, pertanyaannya tadi, dia berada di lingkungan dan teman yang berdosa apa dia ikut berdosa? Kita jawab, kalau dia restui, dia ikut berdosa. Kalau dia mendukung, dia ikut berdosa. Kalau tidak, ditoleransi dia, asal paling tidak hatinya tidak setuju. Nah, mau baik, jangan ambil risiko, hindari dia. Jangan ambil risiko, karena Anda kalau siapa tahu kali ini Anda masih bertahan, besok masih bertahan, lusa akan. Jadi jangan berteman dengan orang yang buruk, jangan hidup di lingkungan yang buruk, jangan bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan yang bisa mengantar kepada keburukan. Saya kira itu intinya ya. Ya, sebelum kita break, satu pertanyaan dari saya Pak Quraisy dihubungkan dengan pertanyaan tadi. Jangan berada di daerah yang buruk. Kalau ada orang yang tetap memaksakan dirinya untuk berada di situ dengan tujuan untuk membaikkan, apakah lebih baik dia berada di sana atau dari luar? Ya, kalau tujuannya memperbaiki dan dia berhitung bahwa saya bisa perbaiki, bagus. Tetapi kalau dia mau perbaiki, saya ada teman anak saya cerita bahwa iya, itu anak saya mau bergaul dengan dia dengan tujuan biar dia sholat, biar dia, bagus, asal jangan dia yang terpengaruh. Iya kan? Dia, ini orang-orang yang narkoba segala ini. Udah, saya itu nasihati ini. Ya, bagus kalau begitu, tapi jangan kamu yang terjerumus. Bagi banyak lawan satu. Nah, itu tadi ya. Bagus kalau dia bisa bertahan, dia bisa mempengaruhi, tetapi hati-hati juga. Ajakan kepada keburukan seringkali lebih kuat daripada ajakan kepada kebaikan. Terima kasih Pak Quraisy jawabannya. Kita break dulu sebentar. Setelah ini pertanyaan dari yang sudah hadir di studio, mungkin juga mewakili pertanyaan Anda dimanapun Anda berada yang menyaksikan program ini di Tafsir Al-Misbah. Gambarkanlah sifat-sifat Allah yang menyenangkan. Jangan gambarkan Tuhan maha keras siksa. Kembali di Tafsir Al-Misbah, dan pada segmen ini saya akan langsung berikan kesempatan untuk bertanya. Mbak Elma, bertanya terlebih dahulu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berada di suatu lingkungan yang tidak baik, tapi kita memang setiap hari ketemu di situ gitu kan, akhirnya kita tahu bahwa kita gak kuat dan gak mampu gitu. Nah, lebih baik akhirnya saya memutuskan misalnya silaturahmi gitu. Nah, itu pertanyaan saya, sementara kita gak boleh memutuskan silaturahmi itu seperti bagaimana tuh Pak? Okay. Gitu. Tapi kita setiap hari ada di situ, ada ketemu di situ. Gitu. Jadi karena saya tahu saya gak kuat, saya gak mampu gitu, jadi akhirnya saya menarik diri gitu. Jadi akhirnya memang benar-benar putus silaturahmi gitu. Sementara ya itu tadi yang saya bilang, bahwa muslim itu kan tidak boleh memutuskan silaturahmi. Jadi saya harus bagaimana kira-kira itu? Baik, kita bertanya sama ibu. Dia beri ibu kasih sayang atau tidak? Orang jahat, orang jahat, orang yang punya, katakanlah begini, dia punya kuman yang menular, ya tau? Mau campur sama dia, mau bergaul. Apa kalau saya menghindar dari itu saya berarti memutus silaturahim? Tidak kan? Ini orang yang jahat itu penuh virus, penuh kuman. Setan itu diibaratkan dengan kuman. Orang yang bergaul, yang tidak imun, bisa kena. Ya kan? Nah, sekarang daripada saya kena, saya menghindar. Saya bukan menghindar dari silaturahim. Ya, saya tidak. Saya tidak mau ketularan dia. Ada orang sakit kulit, mau dekat-dekat, maaf, bersihkan dulu diri Anda, baru saya datang. Ya kan? Atau kalau Anda dokter, datangi dia, kasih dia obat. Tapi kalau lantas bisa ini, jadi itu bukan memutus silaturahim, bukan memutus silaturahim. Ya. Oke, terima kasih Pak Kres. Mbak Elmatiana cukup jelas ya. Terima kasih. Penanya kedua, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kurais. Saya Diana dari pengajian Mahdiyah. Saya ingin menanyakan begini, sesuatu yang ke arah kebajikan itu buat saya susah banget ngerjainnya. Terus bagaimana caranya memantapkan hati supaya saya ikut lebih ke arah kebaikan, karena godaan ke arah kezaliman tuh jauh lebih besar. Terima kasih. Sulit jawab ini Bu. Saya itu yang menentukan hati. Bersihkan hati. Saya beri contoh lah. Saya senang memberi contoh. Ada air di sana. Anak saya lagi main. Saya bilang, ambilkan air itu. Dia enggak mau. Berat dia pergi ambil. Kenapa? Karena hatinya terfokus pada permainan. Ada lagi, saya suruh dia ngepel, jauh lebih sulit dari ngambil air. Tapi karena hatinya terkait dengan saya, menghormati saya, mencintai saya, itu mudah sekali dia melakukan itu. Iya kan? Dari segi agama, ada orang mudah sekali bangun tahajud. Ya. Itu tidur dia, walaupun lambat tidurnya, terbangun dia karena memang hatinya mau. Ada orang disuruh sholat dohor asar, hatinya gak mau. Jadi yang pertama yang harus kita ini, bukalah hati Anda untuk menerima kebaikan, bukalah hati Anda untuk berhubungan dengan Yang Maha Kasih. Kalau terbuka mudah itu. Susahnya kan tidak buka hati, tidak mau. Saya sering sekali memberi contoh kayak orang yang mau pergi ke airport jam 3 subuh kok bangun. Iya. Karena dia mau. Ada acara-acara di TV yang seperti itu. Kalau bangun jam 2 pergi ke ini, iya kan? Karena mau. Kalau tidak mau tidur terus. Jadi hati. Ya, saya lanjutkan Pak Kurais. Nyambung pertanyaan Ibu ya. Bicara hati menarik Pak. Ketika kita memiliki hati yang dekat pada Allah, tentunya apapun yang menjadi perintah Allah lebih mudah kita kerjakan. Kita ingin memiliki keluarga yang seperti itu. Jadi mendidik anak supaya hatinya terbuka dekat dengan Allah, bukan karena keharusan, iya, tapi karena kebutuhan si anak untuk dekat pada Allah. Pak Quraish bisa memberi secara singkat bagaimana kita harus mendidik hati anak agar lebih hormat pada Allah. Saya kira begini, gambarkanlah sifat-sifat Allah yang menyenangkan. Jangan gambarkan Tuhan maha keras siksanya. Gambarkan dia maha pemurah, dia maha kasih, dia maha pemberi rezeki. Gambarkan itu sehingga dia Kita ambil sebaliknya. Kenapa anak kita takut pada hantu atau setan? Takut gak? Takut. Siapa yang menjadikan dia takut? Kita. Karena kita menggambarkan setan itu begini, bisa begini, bisa begini. Kalau kita biasa salah didik. Saya beri contoh, anak kita jatuh, terus kita pukul, oh ini kursi salah, ini. Jangan persalahkan kursi. Oh nak, kamu salah, mestinya kamu hati-hati. Nah, semua kita waktu kecil takut sama ini. Kalau kita gambarkan Tuhan itu dengan sifat-sifat, dan manusia itu biasanya lebih senang menerima yang baik daripada yang menakutkan. Ya, jadi jangan takutkan anak dengan sifat-sifat Tuhan yang menakutkan. Oh, Tuhan itu tidak nyiksa nak, kecuali siksaan yang kamu terima itu karena perbuatanmu, bukan karena Tuhan. Nah, jadi mau begitu gambarkan Tuhan punya Asmaul Husna, saya kira ya. Itu. Okay. Baik, terima kasih jawabannya Pak Kurais. Kita break dulu sebentar. Masih ada kesempatan untuk ibu di sini yang ingin bertanya kepada Pak Kurais, yang mudah-mudahan mewakili juga pertanyaan Anda yang tidak sempat hadir ke studio. Kami akan segera kembali, tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Karena kalau Anda menjatuhi hukuman terhadap sedang Anda tidak punya wewenang, bisa terjadi chaos, bisa terjadi kekacauan. Terakhir di Tafsir Al-Misbah kali ini, dan saya masih akan berikan kesempatan untuk ibu-ibu yang sudah hadir yang ingin bertanya. Saya lanjutkan, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella, saya dari Majelis Taklim Madinah. Saya mau bertanya, apakah mencegah kerusakan itu tugas semua umat manusia atau tugas orang-orang tertentu? Sementara kalau kita perhatikan saat ini banyak sekali ya, dari kerusakan alam, terus banyak sekali kezoliman di mana-mana gitu. Dan itu juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang mengerti gitu ya, mengerti soal agama dan lain sebagainya. Mungkin itu aja yang mau saya pertanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayat Al-Quran bunyinya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair dan seterusnya. Ayat ini diperselisihkan maknanya. Kata minkum itu diperselisihkan maknanya. Hendaklah ada sekelompok dari kamu yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dia katakan sekelompok. Ada yang mengartikannya bukan sekelompok, hendaklah kamu semua. Ada yang lantas berusaha mengkompromikan kedua pendapat ini. Ada kemungkaran-kemungkaran tertentu yang hanya bisa dicegah oleh yang punya wewenang dalam bidang itu. Ada juga kemungkaran-kemungkaran tertentu yang semua kita punya wewenang untuk itu. Saya beri contoh, di jalan ada orang buang kulit pisang. Saya tunggu polisi yang tegur dia. Tidak, Anda yang lihat, Anda tegur. Semua kita berkewajiban sesuai kapasitas kita, sesuai kemampuan kita. Tapi ada orang, ada pencuri ditangkap. Anda yang mau jatuhi hukuman terhadap dia? Tidak. Ada yang berwenang. Karena kalau Anda menjatuhi hukuman terhadap sedang Anda tidak punya wewenang, bisa terjadi chaos, bisa terjadi kekacauan. Jadi kesimpulannya, semua kita berkewajiban memberi peringatan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ada sebagian di antara kita yang punya wewenang terbatas, ada yang punya wewenang mutlak. Ya, saya kira. Terima kasih Pak Kurais, cukup jelas ibu ya. Pak Kurais, kita bisa masuk pada kesimpulan. Mencerahkan sekali tadi apa yang Pak Kurais jelaskan. Apa tadi kita tadi ayat berapa tadi? Ayat 116. 116. Okay. Jangan melakukan suatu aktivitas yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya nilai atau manfaat sesuatu, karena yang demikian itu adalah pengrusakan di bumi. melakukan aktivitas ini sudah bagus, Anda lakukan aktivitas sehingga kurang nilainya, jangan melakukan itu. Manusia pada dasarnya sudah baik, antara manusia baik, jangan melakukan aktivitas sehingga dia bermusuhan, bawa gosip, bawa ini, jangan, ya kan? Demikian seterusnya. Memelihara sesuatu sehingga utuh nilai dan manfaatnya, lebih-lebih jika menambah nilai atau manfaatnya, adalah anjuran agama yang dinamainya amal soleh. Memelihara, ini kursinya sudah bagus, ini dipelihara baik-baik, amal soleh itu. Mau lebih bagus lagi, tambah nilai. Wah, ini kurang, ini belakangnya kurang, ini saya tambah. Semua. Allah tidak membinasakan suatu negeri karena penduduknya kafir. Bahkan dia melanggengkannya dalam keadaan kafir selama mereka menetapkan dan melaksanakan dengan baik peraturan-peraturan menyangkut hak dan kewajiban anggota masyarakat. Walaupun kafir, walaupun untuk itu mereka harus membayar mahal berupa kesengsaraan dan kepedihan batin, Allah subhanahu wa ta'ala baru membinasakan mereka jika mereka membuat kezaliman, penindasan dan penganiayaan, walaupun itu dalam masyarakat muslim. Allah tidak menghendaki untuk menjadikan manusia semua sejak dahulu hingga kini satu umat saja. Kalau dia mau, kita semua Islam, yakni satu pendapat, satu kecenderungan, bahkan satu agama dalam segala prinsip dan rinciannya. Karena jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki yang demikian, dia tidak akan memberi manusia kebebasan memilah dan memilih, termasuk kebebasan memilih agama dan kepercayaan. Kita diberi, siapa yang mau beriman silakan beriman, siapa yang mau kafir, kan itu diberi kebebasan kita. Kalau Tuhan mau, ini dicabut, ini otak kita dijadikan kayak benda mati, ini tidak punya pikiran. Okay. Perbedaan ada dua macam. Pertama, yang tidak dapat dihindari, yaitu ciri dan tabiat manusia, lingkungan dan perkembangan ilmu, yang pada gilirannya menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam banyak hal. Ini dikehendaki Allah dan dibutuhkan manusia dalam rangka memakmurkan bumi. Yang terakhir, tujuan kisah-kisah Al-Quran buat Nabi adalah untuk meneguhkan dan menenangkan hati beliau dan menambah keyakinan bahwa apa yang beliau alami tidak berbeda dengan apa yang dialami oleh Nabi-Nabi yang lalu. Karena seperti itulah sunnatullah, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku bagi seluruh Nabi dan umat. Ini pada gilirannya akan mengantar beliau lebih bersabar menghadapi gangguan dan akan semakin yakin bahwa pada akhirnya sukses akan beliau raih. Umatnya juga harus begitu. Kita harus berjuang terus, jangan pernah putus asa. Saya kira itu. Terima kasih Pak Kurai, 1 jam kita sudah bersama. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir dari Majelis Ta'lim Mahdiyah dan juga Madinah, Elmatiana Ulan Guritno, terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya di Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.